adalah Poceleng iblis laknat podo gojekan uang titi yuang kalau turmani rojo diwaku hanya. Sama torong gaun kulum lah cokoing karaton tirto kedasar. Uno mati aneng ngeles kepareng lo satri bagus kaya di wondarat mandek guys mandek. Nak takon di coro buto pangar tok paku mandrosan di burun baso poceleng sepanjang ngayu ngayu ngaku ngaku ngaku ngaku ngaku ngaku ngaku ngaku. Buto-buto widimu pating cari pelat mulas mwoy manuk beranjangan. Menawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sopo peracikamu. Wah, lu mau kesosor pasal yang kemarin. Tambuh marang aku beri suku matian yang keraton tertok dasar. Kese tingkang sinuun prabu kerendoyak soharan ku ditio kolo lindring moyo. Kolo lindring moyo. Ya, natian kwe sopo kus. Pamatian ning Pandhawa Satriya Madukara dian permati. Paran setya paling alas. Aja tumambuh lakuku mara semingkira bakal tanggul liwat. Ora kena wajut kudu bali. Aweh mbajut ora aweh ngrudha paripeksa. Ora weruh kawar kenteng. Ora nona ora waran janur kuning. Ndas buta pating cepopok. Ndak sampar, ndak sandung rambut ngebet podo, ndak pagas curiga. Wani karo aku. Opo kang tak wedeni. Leno panginamu klakon tatap kemudu ambrol dadamu kus. Bener sih kata nyamber maulang terajangnya satu ya bagus. Janja jancat langga curiga merata lusus lupu bos. Lan podo jeng-jengan wong didi wangkul lutur jeng-jengan triobila nopatine kanjang gua.